السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berjumpa pada pertemuan rutin kita di malam hari ini, pada malam yang ke-24 dari bulan Syaban tahun 1444 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Usulud Da'watis Salafiyah, prinsip-prinsip Ad-Da'watus Salafiyah, karya Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Barjis rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan mukaddimah yang disebutkan oleh beliau, di mana beliau menjelaskan tentang pentingnya bagi kaum muslimin untuk senantiasa terhubung dengan para ulama as-salaf. Ulama as-salaf yang berjalan di atas jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejak para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka di atas kebaikan, di atas al-haq. Dan beliau menyebutkan bahwa ini merupakan perkara yang harus, merupakan amrun daruriyun, perkara yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, sebab mereka tidak akan mungkin bisa memahami agama mereka dengan cara yang benar kecuali berpemahaman dengan pemahaman as-salafus salih. Dan beliau menyebutkan para ulama yang hidup di masa kini yang mereka diketahui sebagai para ulama yang berjalan di atas jejak as-salaf. Di antara mereka Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Al-Syeikh Al-Albani رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله dan seterusnya. Dan apa yang beliau sebutkan dari nama-nama para ulama ini bukanlah lil hasr, bukan untuk membatasi bahwa hanya ini saja para ulama ussunnah yang hidup di masa kini. Alhamdulillah, para ulama kuthur, para ulama yang mereka berjalan di atas prinsip-prinsip as-salafiyah pada zaman kita sekarang ini banyak, alhamdulillah. Dan sebagian mereka pun masih banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia mereka, seperti Al-Syeikh Salih Al-Fawzan, demikian pula Al-Syeikh Rabi' Al-Nihadi Al-Madkhali, demikian pula Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syeikh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahumullah. أطال الله عمرهم ورعاهم من كل سوء ومكروه. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari segala keburukan yang wajib bagi ahli sunnah memuliakan seluruh para ulama, siapa saja yang berjalan di atas al-haq, siapa saja yang berjalan di atas aqidah salafiyah dan manhaj salafi. Dan ini termasuk di antara prinsip ahlus sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menerangkan tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah. Dan di antara yang beliau sebutkan termasuk di antara aqidah ahlus sunnah, beliau mengatakan wa ulama'u salaf minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqhi wal nazar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Kata beliau, para ulama'u salaf yang terdahulu, demikian pula yang datang setelah mereka dari kalangan para tabi'in dan orang-orang yang berjalan di atas jejak mereka, mereka adalah ahlul khairi wal athar, orang-orang yang berada dalam kebaikan, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak as-salaf, para pembawa riwayat, para pembawa hadis. Demikian pula dari kalangan ahlul fiqhi wan nadhar, dari kalangan para fuqaha, para ahli fiqih, mereka tidak disebut kecuali dengan kebaikan. La yudhkaruna illa bil jamil. Para ulama itu tidak disebut kecuali dengan kebaikan. Mereka tidak diperbolehkan dicerca. Mereka tidak diperbolehkan direndahkan kedudukannya. Sebab mereka lah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul ilm, sebagai orang-orang yang diangkat kedudukan dan derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu jalla wa'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat beberapa derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka lah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Maka sepatutnya para ulama, para pembawa ilmu tersebut, mereka tidak disebut kecuali dengan kebaikan, tidak direndahkan. Kata beliau, wa man dzakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil. Barang siapa yang menyebut para ulama itu dengan keburukan, maka dia tidak berjalan di atas jalan yang hak, tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu berkata Syekh Abdul Salam rahimahullah setelah menyebutkan nama-nama sebagian para ulama sunnah, wa nahnu la na'taqidu fihim al-ismah, kata beliau, kami tidak meyakini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpelihara dari kesalahan. Kita tidak meyakini itu. Kita memuliakan para ulama, namun kita tidak boleh meyakini bahwa ulama itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak seorang pun dari kalangan alim, melainkan dia pasti terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan kita fanatik, bersikap fanatik kepada salah seorang dari para ulama. Dan tidak diperbolehkan kita bertaklid buta, ikut-ikutan. Apa kata Syekh Fulan, maka dia mengikuti begitu saja tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui hujjahnya. Ini bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Manhaj ahli sunnati wal jamaah, mereka pertama memuliakan para ulama. Mereka tidak merendahkan, tidak mencerca para ulama. Kemudian yang kedua, mereka tidak meyakini bahwa para ulama itu ma'asumun minal khata, minal zallah, terjaga dari kesalahan, dari ketergelinciran. Seluas apapun ilmu yang dimiliki oleh seorang alim, dia pasti pernah terjatuh dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Nah, ketika seorang alim itu terjatuh dalam kekeliruan, wajib bagi seorang mukmin, bagi seorang ahlus sunnah, untuk tidak mengikuti kesalahan tersebut. Jangan dia berjalan di atas kesalahan para ulama. Namun yang wajib baginya adalah tetap memuliakan mereka. Naruddu khata'ahu wa nahtarimu qadrahu wa manzilatahu. Kita tetap menolak kesalahan seorang alim, namun kehormatannya harus tetap dijaga. Kehormatannya harus tetap dijaga. Jadi tidak ada korelasi, tidak ada keterkaitan antara memuliakan seorang alim dengan bersikap fanatik. Bukan berarti kalau kita memuliakan seorang alim maka kita fanatik kepada setiap apa yang dia ucapkan, tidak. Permasalahan memuliakan ini adalah masalah tersendiri. Wajib bagi kita memuliakan para ulama. Permasalahan fanatik, ta'assub, taqlid, ini permasalahan tersendiri. Kita tidak diperbolehkan taqlid, ikut-ikutan tanpa dalil terhadap siapapun dari kalangan para ulama. Setiap ucapan para ulama tetap harus dikembalikan kepada dalil dan hujjah. Apakah ada dalil yang dibangun di atas ucapannya atau tidak? Pada saat kita tidak menemukan ternyata ucapan alim fulani atau syekh fulan ini tidak ada dalil, maka kita tidak diperbolehkan mengikuti pendapatnya, namun kita tetap menjaga kehormatannya, kita muliakan dia. Bal hum basharun, bahkan mereka juga manusia biasa. Yajri alaihim ma yajri ala sairil bashar minal khata'i wan nisyan, di mana mereka mengalami seperti apa yang dialami oleh manusia secara umum, dari kekeliruan, dari sifat lupa. Maka seorang alim demikian pula, seluas apapun ilmunya, karena tidak satu pun dari seorang alim melainkan terluputkan darinya banyak perkara-perkara ilmu itu. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ada dari kalangan para ulama dia telah mengumpulkan seluruh sunnah. Seluruh sunnah ada padanya. Tidak demikian. Pasti ada yang luput. Pasti ada yang terluputkan darinya. Kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang tidak sampai dalil itu kepadanya. Kalau hal ini terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, As-Siddiqul Akbar, beliau terluputkan beberapa dalil yang diketahui oleh para sahabat yang lain. Padahal sejak awal beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaiknya umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terluputkan dari beliau ilmu, beberapa ilmu. Bahkan beliau orang yang paling berilmu. Namun ada beberapa riwayat yang tidak sampai kepada beliau. Demikian pula Umar bin Al-Khattab, demikian pula Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan para sahabat. Kalau dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang terluputkan dari ilmu yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi selain para sahabat Rasul ridwanullahi alaihim ajma'in, maka mereka pun bersalah. Itulah sifat para ulama. Hanya saja mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki keutamaan, disebabkan karena mereka telah mengorbankan, telah berjuang untuk memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, memelihara agama ini dari upaya-upaya manusia yang hendak menyusupkan apa yang bukan berasal dari din, hendak disusupkan ke dalam agama Allah. Bangkitlah para ulama. Apakah mereka dari kalangan ahlul athar, para pembawa riwayat, para perawi hadis? Demikian pula para muhaddithun, para ahlul hadis. Demikian pula para fuqaha, mereka yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wa nahnu na'tani bil ilm, dan kita ahlu sunnah perhatian kepada ilmu, sangat memperhatikan ilmu. Bahkan ini ibaratnya dalam peperangan, ini adalah senjata orang-orang yang berperang. Maka demikian pula seorang dalam berdakwah, tidak mungkin seseorang bisa menyampaikan dakwah yang hak, menyampaikan kebenaran kepada umat, kalau dia tidak memiliki ilmu. Ilmu adalah modal utama di dalam ad-da'watus salafiyah ini. Wa nashghalu anfusana bi talabihi, dan kita menyibukkan diri-diri kita untuk menuntut ilmu. Min ha'ula'il ulama, mengambil ilmu dari para ulama ini. Wa ghairihim mimman kana ala syakilatihim, dan kepada selain mereka dari orang-orang yang seperti mereka yang berjalan di atas al-manhajus salafi, prinsip ad-da'watus salafiyah, kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, berjalan di atas jalan mereka. Siapa yang berjalan di atas prinsip ini, maka dialah ahlul haq. Maka demikian pula para ulama, siapa saja mereka, dari negara manapun mereka berasal, apabila mereka menjalankan prinsip ini, kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salaf, di atas pemahaman salaf, maka kita muliakan mereka. Mereka adalah ahlul haq. Tidak terkhusus ulama itu hanya ada di Arab Saudi. Apa yang beliau sebutkan ini, meskipun seluruhnya dari para ulama yang tinggal di Arab Saudi, karena itulah yang beliau ketahui, namun itu tidak menunjukkan pengkhususan. Alhamdulillah para ulama dari negeri-negeri yang lain juga ada. Dari negeri Yaman, para masyaikhul Yaman, di sana ada para ulama us-sunnah. Demikian pula di Mesir, di sana ada ulama us-sunnah. Demikian pula di Aljazair dan di negeri-negeri yang lainnya. Maka yang wajib bagi seorang ahlus sunnah adalah menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. wa naqra'u bihamdillah kutubal hadis. Lalu kemudian beliau mulai menyebutkan bagaimana para ulama sunnah, demikian pula orang-orang yang berjalan di atas sunnah, mereka menyibukkan diri dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Kata beliau, kami walhamdulillah membaca kutubal hadis, kitab-kitab hadis, kal ummahatis sitti, seperti kutubus sittah. Istilah kutubus sittah untuk 6 kitab hadis yang masyhur. Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Jami'ut Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. 6 kitab ini dikenal dengan sebutan Al-Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Sebagian menambah lagi Al-Kutubus Tis'ah. Mereka menambah 3, kitab yang 9. Maksudnya 6 kitab tadi, kemudian ada tambahan Musnad Al-Imam Ahmad, kemudian Sunan Ad-Darimi, kemudian Muwatta Al-Imam Malik. Dikenal 9 kitab ini dengan sebutan Al-Kutubu At-Tis'ah, 9 kitab hadis. Dan kitab-kitab hadis masih banyak yang lainnya, tidak terbatas pada 9 kitab ini. Ada macam-macam musnad. Musnad Abi Ya'la. Demikian pula ada kitab Mu'jam, Al-Mu'jam At-Tabarani, ada Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. Ada sunan yang lain, Sunan Al-Baihaqi. Beliau juga punya kitab yang lain, Al-Ma'rifatu wal Athar, dan yang lainnya masih banyak dari kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Wa syuruhiha al-ma'rufah, dan syarah-syarah dari kitab-kitab hadis tersebut yang telah diketahui. Dan alhamdulillah para ulama mereka banyak sekali menulis syarah, penjelasan-penjelasan terhadap kitab-kitab hadis tersebut. Ada syarah Sahih Al-Bukhari. Yang paling terkenal, yang paling masyhur adalah syarah Al-Hafidz Ibnu Hajar yang namanya Fathul Bari. Ada juga syarah Sahihul Bukhari yang lain yang juga berjudul dengan judul yang sama, Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau seorang alim yang bermadhab Syafi'i. Ada lagi syarah Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun syarah beliau tidak selesai, tidak rampung. Berbeda dengan syarah Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu selesai dari awal sampai terakhir. Ada juga syarah yang lain, syarah An-Nawawi terhadap Sahih Al-Imam Muslim. Ada syarah Tirmidzi seperti Tuhfatul Ahwadhi, ada syarah Sunan Abi Daud seperti Aunul Ma'bud, dan syarah-syarah yang lainnya masih banyak yang ditulis oleh para ulama, baik ulama yang terdahulu, demikian pula ulama yang sekarang, termasuk yang menulis syarah yang dari kalangan para ulama sunnah yang baru-baru beliau juga telah meninggal rahimahullah, adalah Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Ali Ibn Adam Al-Ethiopi. Beliau berasal dari Ethiopia, beliau asalnya orang Afrika hitam, akan tetapi beliau bermukim di Arab Saudi sampai kemudian beliau wafat. Dan majlis beliau banyak didatangi oleh para ulama, para talabatul ilm, para penuntut ilmu ahlu sunnah. Beliau punya majlis di Masjidil Haram di Makkah pada saat beliau masih hidup rahimahullah. Saya pun sempat menghadiri beberapa majlis beliau ketika ada kesempatan berangkat ke sana umrah ataukah haji. Dan beliau banyak sekali tulisan-tulisan syarah, syarah terhadap Sahih Al-Imam Muslim. Beliau menyelesaikannya. Ada syarah An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, beliau juga menyelesaikannya. Alhamdulillah syarah-syarah para ulama itu banyak sekali, termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau juga mensyarah Kutubus Sittah, termasuk di antara yang masyhur dan ditafriq oleh sebagian para penuntut ilmu, itu syarah Sunan Abi Dawud yang disyarah di Masjid Nabawi oleh Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah. Wa kutubit tafsir, demikian pula kami membaca kitab-kitab tafsir Ibn Jarir, seperti tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, wa Ibn Kathir, dan ini termasuk tafsir yang paling masyhur, tafsir Ibn Kathir, wa Ibn Sa'di, tafsir Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah yang masyhur, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan tafsir-tafsir yang lainnya yang mereka berjalan di atas kaidah-kaidah Ahlu Sunnah di dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Dan termasuk di antara tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Al-Karim adalah kitab Adwa'ul Bayan karya Al-Allama Muhammad Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Wa naqra'u kutub al-aqaid as-salafiyah, kami juga membaca kitab-kitab aqidah as-salafiyah, ka kutubi sunnati umuman, seperti kitab-kitab sunnah secara umum, kitab-kitab as-sunnah secara umum. Ada kitab sunnah karya Al-Lalakai syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, ada kitab usul sunnah karya Imam Ahmad, ada kitab usul sunnah karya Ibn Abi Zamanin, ada as-sunnah karya Al-Humaydi, ada as-sunnah syarh sunnah karya Al-Barbahari, dan yang lainnya dari kitab-kitab sunnah yang menerangkan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa kitab At-Tauhid Ibn Khuzaimah, demikian pula kitab At-Tauhid karya Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah salah seorang ulama sunnah, dan beliau termasuk ulama yang juga bermadzhab Syafi'i, dan beliau punya kitab hadis yang dikenal dengan Sahih Ibn Khuzaimah. Wa Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula kami membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Wa naqra'u sa'ir kutubihi rahimahullahu aidha, dan kami juga membaca kitab-kitab beliau yang lainnya rahimahullah, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri. Beliau salah seorang mujaddid yang membawa tauhid, yang menyebarkan tauhid di negeri Najd dan sekitarnya, dan berdirinya kerajaan Arab Saudi salah satu dari kebaikan kebaikan beliau rahimahullahu taala. Beliau menyatukan seluruh Najd, demikian pula Al-Hijaz, Makkah, Madinah dalam satu kekuasaan. Dan sekali lagi walhamdulillah, Ahlu Sunnah bukan Wahhabiyah. Ahlu Sunnah tidak fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab salah seorang alim yang wajib kita muliakan sebagaimana wajib kita muliakan para ulama sebelum dan sesudah beliau. Masih banyak ulama sunnah sebelum beliau, Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnul Qayyim jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para ulama sunnah yang lainnya mereka hidup jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita mengambil ilmu dari mereka karena mereka hidup sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti dipastikan mereka bukan Wahhabi, mereka bukan Wahhabi, dan kita mengambil ilmu dari mereka. Muhammad bin Abdul Wahhab salah seorang dari kalangan ulama. Beliau menulis karya-karya, termasuk kitab yang paling masyhur yang ada di tangan kaum muslimin adalah kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Barang siapa yang membaca kitab At-Tauhid, dia akan melihat isinya adalah dalil Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qala Rasulullah. Beliau tidak memasukkan sesuatu dari pandangan-pandangan beliau, dari pendapat-pendapat beliau semata. Beliau senantiasa menjadikan rujukannya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyebutkan faedah-faedahnya. Jadi sekali lagi bahwa Ahlus Sunnah bukan Wahabi seperti yang disematkan oleh mereka yang memerangi dakwatul tauhid, yang membenci dakwatul tauhid, membenci dakwatul sunnah. Setiap mereka membenci dakwatul sunnah, selalu mereka menyematkan, oh itu Wahabi, Wahabi. Walhamdulillah kita bukan Wahabi, kita adalah Muhammadi, pengikutnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita adalah yang berjalan di atas manhaj salafi, as-salafiyah. As-salafiyah itu nama lain dari ahlus sunnati wal jamaah. Walhamdulillah. Wa naqra'u aydan sa'ira kutubi syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Ibn Al-Qayyim. Sebagaimana kita juga membaca seluruh dari kitab-kitab syekhul Islam Ibn Taymiyah. Demikian pula Ibn Al-Qayyim. Dan keduanya termasuk di antara ulama us-sunnah yang pada masanya mereka semangat berjuang dalam menebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka diuji dengan berbagai macam ujian, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dipenjara, yang dimusuhi oleh musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, yang menyebabkan beliau dipenjara dan kemudian beliau wafat di penjara rahimahullah taala. Akan tetapi karya-karya beliau alhamdulillah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian memfitnah beliau, menuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Ada yang menuduh bahwa Ibnu Taimiyah itu seorang yang berpaham musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah kedustaan. Siapa yang membaca kitab-kitab beliau, dia akan mengetahui bahwa Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Al-Qayyim, jauh dari keyakinan al-musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahkan beliau membantah mereka. Bahkan beliau menukil perkataan para ulama tentang kafirnya orang-orang yang berkeyakinan musyabbiha. Mereka menukil perkataan Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i rahimahullah dalam kitab-kitab beliau, bahwa Nu'aim bin Hammad mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Siapa yang membaca kitab Ibn Taymiyah? Yang paling ringan kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Di awal, di muqaddimah dari kitab tersebut, dengan tegas beliau menerangkan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita menetapkan seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya, dan seluruh apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, min ghairi tamthil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala ta'til, tidak mengingkari nama-nama Allah dan sifatnya. Wala takif, tidak membagaimanakan, tidak membagaimanakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahrif, tidak merubah dari makna yang sebenarnya. Ini keyakinan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maka kedustaan yang disebarkan oleh sebahagian dari mereka yang memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dusta dan fitnah terhadap Ibn Taymiyyah. Lalu kata beliau, wa nu'na bi kutubi a'immatid da'wah min asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila yaumina hadza. Dan kita pun memperhatikan kitab para imam-imam dakwah. Yang dimaksud imam-imam dakwah yang diistilahkan oleh para ulama, yaitu mereka dari kalangan imam-imam ad-da'wah di Najd dan sekitarnya. Mereka dari kalangan para ulama yang dikenal pada masanya menyebarkan tauhid kepada umat ini dan menerangkan tentang sunnah dan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Wa ulama'u da'wah al-an hum man asyartu ilaihim qabla qalil. Adapun yang disebut ulama'u da'wah sekarang ini adalah yang aku isyaratkan mereka, nama-nama mereka tadi yang disebutkan oleh beliau sebelumnya. Wa naqra'u kutubal fiqhi, dan kita pun membaca kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih, kita membacanya. Fa nahuthu ala hifdhi zadi, dan kami menganjurkan untuk menghafal kitab Az-Zad. Yang dimaksud Az-Zad yaitu kitab Zadul Mustaqni', Mukhtasar Al-Muqni'. Ini kitab-kitab fikih yang ditulis berdasarkan madhab Hambali, karena beliau tinggal di Arab Saudi, dan mayoritas Arab Saudi mereka menganut madhab Hambali. Oleh karena itu kitab-kitab fikih yang diajarkan di sana adalah kitab-kitab yang bermadhab Hambali. Dan tidak mengapa seorang mempelajari kitab madhab, seperti di negeri kita mayoritasnya bermadhab Syafi'i, maka tidak mengapa kita mengajarkan kitab-kitab fikih yang bermadhab Syafi'i, seperti misalnya kitab Safinatun Najah, atau kitab Al-Yaqut An-Nafis, atau kitab Matan Abi Syuja' dengan syarahnya Kifayatul Akhyar dan yang lainnya. Itu tidak mengapa seorang mempelajari kitab dalam madhab tertentu, kitab fikih. Yang tidak diperbolehkan adalah fanatik. Setiap apa yang dia baca dalam kitab bermadhab Syafi'i misalnya, maka dia tidak keluar dari pendapat tersebut. Dia berpegang kepadanya dalam kondisi apapun. Nah, ini yang enggak dibenarkan. Orang mempelajari kitab fikih itu hanya untuk memudahkan dalam madhab apapun, bukan untuk berpegang dan bersikap kaku apa saja yang disebutkan dalam kitab fikih itu, maka itulah yang diambil. Tidak demikian. Jadi mempelajari kitab fikih madhab itu hanya memudahkan kita untuk mengetahui permasalahan-permasalahan fikih. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada seorang untuk memperluas pengetahuannya, ilmunya, maka dia membahas berdasarkan dalil. Dia membahas berdasarkan dalil. Apa yang dia lihat lebih kuat berdasarkan dalil dan hujjah, maka itulah yang menjadi pendapatnya. Apakah itu berdasarkan madhab Syafi'i atau madhab yang lainnya. Ala syarti ay ya'rif ad-dalil wa yattabi', dengan syarat kata beliau dia mengetahui dalil dan mengikuti dalil. Nah, ini yang beliau sebutkan bahwa tidak mengapa seorang menghafal matan dalam madhab tertentu, misalnya dalam madhab Hambali kitab Zadul Mustaqni', tapi dengan syarat dia harus mengetahui dalil, lalu kemudian yang dia ikuti adalah dalil, bukan perkataan madhab. Wala na'ibu man hafidha matnan fiqhiyan ala syarti an yanzura fi adillatihi, dan kami tidak mencela orang yang menghafal matan fikih. Orang yang menghafal matan fikih dalam kitab tertentu, silakan, dengan syarat dia hendaknya melihat kepada dalil-dalilnya, karena yang paling utama itu adalah dalil, hujjah. Dalam madhab manapun, pada akhirnya seseorang harus mengikuti dalil. Apabila dibangun dia dalil dari kitabullah, dari sunnah, maka itulah yang dia ikuti. Wa nahnu nubghidu at-ta'assuba wa nambudhuhu nabdhan kamilan, dan kami membenci sikap asabiyah, sikap fanatik, baik fanatik kepada orang tertentu, kepada syekh tertentu, pada kiai tertentu, atau kepada ustaz tertentu, atau kepada madhab tertentu. Kami membenci itu, karena memang yang demikian tidak diperbolehkan. وَنَمْبُدُهُ نَبْذًا كَامِلًا, dan kami membuangnya, membuang sikap fanatisme itu. Tidak diperbolehkan seorang bersikap fanatik kepada satu pendapat tertentu. Meskipun kadang-kadang dalam kondisi darurat, tidak mengapa ketika seorang itu lemah untuk mengetahui dalil. Ada sebagian dari kaum muslimin, mereka lemah untuk mengetahui dalil. Jadi ini kondisi orang demikian ini darurat. Dia boleh bertanya, bertanya kepada orang dipercaya, apakah kepada ustaz, kepada syekh, kepada seorang alim. Lalu kemudian dia mengikuti perkataan yang dia bertanya kepadanya dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Kapan dia telah mengetahui dalilnya, maka dia wajib mengikuti dalil dan meninggalkan pendapat yang menyelisihi dalil tersebut. Lalu kata beliau, wa na'tani bin nahwi was-sarfi, dan kami juga perhatian terhadap ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu nahwu seperti matan al-ajurumiyah, kemudian mutammimah, kemudian qatrun nada atau yang lainnya, atau ilmu sharaf seperti mempelajari kitab syadz al-arf dan yang semisalnya. Wa nanzuru fi kutubil adab wasyi'r, dan kami juga melihat ke kitab-kitab adab, kitab-kitab tentang syair-syair. Ini yang berkaitan dengan sastra bahasa Arab. Intinya bahwa ahlus sunnah adalah orang yang sibuk dengan belajar. Ya. Mempelajari apa yang berkaitan dengan agamanya. Jangan dia fokus kepada satu perkara meninggalkan yang lain. Sibuk mempelajari bahasa Arab lalu tidak belajar akidah, ini salah. Dia harus membagi-bagi. Dia harus berupaya untuk isti'ab, meliputi seluruh cabang ilmu tersebut semampu dia. Ada kesempatan pelajari bahasa Arab, ada kesempatan pelajari tauhid, ada kesempatan pelajari akidah, ada kesempatan mempelajari fikih. Intinya kapan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari satu cabang ilmu, tekuni itu, pelajari itu, jangan disia-siakan. Walhamdulillah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkhusus di kota kita majelis-majelis ilmu terbuka. Tinggal kita berupaya untuk meluangkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk duduk mengambil faedah dari majelis itu. Mendekati Ramadan, alhamdulillah ada kajian tentang fikih siam. Ya, maka kita berupaya untuk menghadiri sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita berilmu, memahami apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, amalan apa yang harus kita perbanyak, apa yang harus kita jauhi, apa hal-hal yang lebih utama yang harus kita prioritaskan daripada yang lain. Itulah manfaat ilmu. Berbeda kalau seorang itu tidak berilmu, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah puasa Ramadan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum? Apa yang harus dia lakukan? Mau baca Quran, dia enggak bisa baca Quran karena enggak pernah belajar. Ya. Kalaupun dia bisa baca Quran, malas. Ya. Akhirnya waktunya banyak tersita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Menghabiskan masa-masa di bulan Ramadan dengan bermain catur misalnya, atau bermain game, atau macam-macam. Ya. Kadang-kadang memudaratkan bahkan. Kadang-kadang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kalau seandainya kita menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat di siang hari Ramadan, di malam hari Ramadan, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita keberkahan yang melimpah di bulan Ramadan itu. Wa nad'u an-nasa ila islahi anfusihim, dan kami mengajak manusia hendaknya mereka memperbaiki diri-diri mereka. Jadi sebelum kita memperbaiki orang lain, perhatikan dulu diri kita. Perbaiki dulu diri-diri kita. Bi islahi aqaidihim, dengan memperbaiki akidah-akidah mereka. Belajar tauhid, belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa akhlaqihim, dan memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Karena akhlak termasuk bagian dari akidah. Wa bil ijtihadi fil ibadah, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini juga peringatan dari beliau. Jangan sampai kemudian seseorang semangat dalam menuntut ilmu, malas dalam beribadah. Semangat dalam mempelajari bahasa Arab, semangat dalam mempelajari fikih, semangat belajar akidah, prakteknya enggak ada, kurang. Malas dalam beribadah. Malas qiyamul lail. Malas untuk berpuasa. Malas untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan pendekatan diri kepada Allah. Maka seorang ahlus sunnah berupaya untuk menyeimbangkan. Ada waktu untuk menuntut ilmu, ada masa-masa di mana seorang menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. wa nahuthu ala tatbiqis sunan, dan kami menganjurkan kaum muslimin untuk mengaplikasikan sunnah-sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah, wa nusyajji'u ala ihya'iha, dan kami memberi semangat kepada mereka untuk menghidupkannya. Wa na'taqidu anna man sa'a ila ijadi salafiyyatin hizbiyyatin ala namatil jama'atil hizbiyyatil mawjudah faqad akhta' wa annana minhu bara'. Dan kami meyakini bahwa siapa yang berupaya untuk mewujudkan salafiyah hizbiyah, subhanallah, perhatikan ini nasihat dari beliau, barang siapa yang berupaya untuk mewujudkan salafiyah hizbiyah, namanya salafi tapi hakikatnya hizbi, ya, yang modelnya seperti jamaah-jamaah hizbiyah yang ada sekarang ini, siapa yang mewujudkan cara yang seperti ini, maka sungguh dia telah salah, dan kami berlepas diri dari salafiyah itu. Jadi ditekankan lagi oleh beliau, salafiyah itu bukan takattulat, bukan komunitas kumpul-kumpul, bukan. Salafiyah itu adalah ilmu dan amal. Seseorang yang memiliki ilmu tentang tauhid, tentang akidah ahlus sunnah, beramal dengan amalan sunnah, walaupun dia sendirian di balik gunung, dia sibuk dengan ternaknya, dia sibuk bersawah, bercocok tanam, berkebun sendirian, akan tetapi dia berjalan di atas akidah salaf, dia salafi. Walaupun dia tidak intima, dia tidak berafiliasi kepada komunitas tertentu, dia tidak berafiliasi kepada yayasan tertentu, dia tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu, tidak, dia sendirian, dia salafi. Jadi jangan kita menyempitkan pemahaman salafiyah itu adalah yang ada komunitasnya. Kalau yang tidak bersama komunitas bukan salafi, ini salah, keliru ini. Nah, jangan salah paham di dalam mengartikan as-salafiyah. Ya, sekali lagi sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa salafi adalah aqidah, tauhid, akhlak, manhaj, ilmu dan amal. Dimanapun dia berada. Kadang-kadang satu tempat jumlahnya sedikit, kadang-kadang banyak. Dan sebaliknya, walaupun dia berada dalam satu komunitas namanya salafiyah, tapi tidak terlihat, tidak ada ilmu, tidak perhatian pada ilmu, tidak paham tentang tauhid, tidak perhatian untuk mempelajari tauhid, tidak perhatian untuk mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia berada dalam satu komunitas, tidak bermanfaat bagi dia. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seseorang yang tinggal dalam sebuah komunitas ahli sunnah as-salafiyah, lalu kemudian dia masa bodoh, enggan untuk belajar, ini beban yang lebih berat. Kenapa? Karena sarana untuk menuntut ilmu itu ada, tapi dia lalai. Sarana untuk mempelajari hukum-hukum Allah itu ada, dia bisa melakukannya, tapi dia meninggalkannya. Maka orang yang seperti ini tanggung jawabnya lebih besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi jumlatu ma nahnu alaih. Ini adalah sekumpulan dari apa yang hendak kami sebutkan. Nas'alullah ta'ala ayyusaddidana. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah membenarkan jalan kami. Wa ayyu'ayyidana. Wa ayyanfa'ana. Wa ayyanfa'abina. Dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita sekalian, memberi manfaat kepada kita, dan senantiasa memberi manfaat dengan apa yang kita lakukan dan kita pelajari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Wa hadha huwa tafsilu usulina wa au tafsilu ba'dihah. Dan ini secara rinci penjelasan tentang prinsip-prinsip ad-dawatus salafiyah, atau penjelasan tentang sebagiannya. Jadi kita baru menyelesaikan mukaddimah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke prinsip yang pertama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan dalam majlis-majlis kita, dan semoga Allah senantiasa menambah ilmu dan iman kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.